Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al munazzahi an syuraka'i wal amtal ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuslihul ghalba wal lisana an fasadil a'mal, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mufaddalu bi kamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ghuduwi wal asal. Amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa Duta TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba Allah yang saleh. Dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dialah Luqmanul Hakim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya dalam Al-Qur'an? Karena beliau memiliki sosok yang mulia, memiliki kepribadian yang luhur dan tinggi. Kata-katanya, sikapnya, perbuatannya mengandung hikmah dan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Saudaraku, di antara wasiat dan pesan-pesan beliau yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kita, ada satu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nasaihul Ibad. Ya bunayya, innan nasa salasatu atlas. Wahai anakku, sesungguhnya manusia terdiri daripada tiga bagian. Sulusun lillah wa sulusun linafsihi wa sulusun liddud. Sepertiga bagian manusia adalah untuk Allah, sepertiganya lagi untuk dirinya, dan sepertiga lagi untuk cacing yang berada dalam tanah. Amma ma huwa lillah faruhuhu. Adapun sepertiga bagian untuk Allah, yaitu ruhnya. Ruhnya adalah kembali, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Izrail mencabut ruh kita, maka ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ruh itu adalah hak Allah dan punya Allah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman, berkata kepada ruh, Allah bertanya kepada ruh, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka ruh menjawab, iya, engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan apabila sudah sampai ajalnya, maka ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pada saat itu Allah Ta'ala menanyakan ruh, semua ruh menjawab mereka beriman kepada Allah. Mereka percaya dan yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Tetapi ketika mereka dimasukkan ke dalam tubuh-tubuh manusia, kadang-kadang ruh karena tidak diberikan masukan, diberikan asupan, makanan-makanan rohani, sehingga mereka ingkar kepada Allah. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini ada ruh yang mereka saat kembali kepada Allah, sebagaimana ketika Allah titipkan ke dalam tubuh manusia, dan sebagaimana Allah tanya pada waktu itu, mereka akan kekal di dalam syurga nanti bersama para anbiya wasyuhada wassalihin. Adapun yang kedua, ada keadaan ruh yang mereka pada saat di dalam kehidupan dunia, pada saat mereka berada di dalam diri manusia, tidak diisi dengan makanan-makanan rohani, sehingga keimanan mereka cacat kepada Allah. Tetapi mereka masih beriman kepada Allah. Mereka berbuat fasik dan berbuat dosa, mengotori daripada ruhnya, nanti keadaan mereka di akhirat akan dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun keadaan yang ketiga, ruh mereka rusak total, yaitu mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan mereka ini akan kekal di dalam neraka jahanam. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita umpamakan seperti kita saat meminjam barang orang lain. Ketika kita punya hajatan di rumah, misalnya ada selamatan, kita minjam piring orang lain, gelas orang lain, sendok orang lain, maka setelah selesai kita memakai kepunyaan orang lain tadi, maka gelas, sendok, piring kita kembalikan. Sebelum kita mengembalikan piring peralatan tadi, alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian ada yang cacat, kita bersihkan. Kemudian ada yang patah, ada yang pecah, kita buang langsung di dalam tong-tong sampah. Ini adalah perumpamaan keadaan ruh ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudaraku, apabila kita meyakini ruh akan kembali kepada Allah, maka berikanlah makanan ruh, makanan-makanan rohani. Itulah yang akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, amma ma huwa linapsihi fa'amaluhu. Adapun sepertiga yang kedua untuk dirinya, yaitu amalnya. Amalnya akan kembali pada dirinya. Entah itu amal baik ataupun amal buruk akan kembali kepada dirinya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa annahu sa'yahu sawfa yura. Dan tidaklah ada pada bagian manusia kecuali apa yang dia usahakan, dan sesungguhnya dia akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Oleh karena itu, wahai saudaraku, marilah perbanyak amal saleh, tinggalkanlah amal buruk, karena inilah yang akan kita lihat nanti hasilnya. Siapa yang menanam, dia akan menuai hasilnya. Adapun sepertiga yang ketiga, wa amma ma huwa liddudi fajismu. Adapun sepertiga yang ketiga, yaitu jasadnya, tubuhnya, ini akan menjadi santapan cacing tanah. Maka hendaknya kita jangan memperhatikan keelokan rupa kita, bentuk tubuh kita. Kadang-kadang kita merasa kecewa dan sakit hati ketika pada muka kita ada cacat dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, semua yang kita perhatikan yang sifatnya zahir saja, ini akan menjadi santapan cacing tanah belaka. Saudaraku, maka hendaklah kita perhatikan dan jadikan pelajaran pesan Luqmanul Hakim, yaitu ruh kita, kita berikan santapan rohani yang banyak dengan membaca Quran, berzikir kepada Allah, salawat dan amal-amal soleh yang lain, juga sebagai bekal kita nanti untuk akhirat. Dan hendaknya kita jangan hanya memperhatikan daripada kecantikan zahir kita saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridhai kita, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang diridhainya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.